Selamat pagi Pak Hari. Pagi Mbak. Iya, silakan Bapak. Ya, sedikit belajar nih. Kalau menurut saya puasa kan bagian dari menjalankan ibadah ya. Iya. Terus kalau kita puasa bukan berarti orang lain nggak boleh makan gitu. Mm-hmm. Ibadah ya sok, yang tidak puasa juga silakan. Yang penting kan tidak saling mengganggu ya. Mm-hmm. Itu aja mungkin Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak Hari. Berikutnya dengan Pak Harko, selamat pagi. Pagi, ya saya rasa itu sangat benar ya. Cuman di negara ini memang sudah salah kaprah dari awal ya. Sudah dari dulu ya, zaman udah dari tahun 70-an mungkin waktu, kalau di daerah-daerah itu kan kalau jangankan jualan, makan di luar aja mungkin yang nggak muslim bisa ditampar ya gitu. Jadi kelihatannya ini udah nggak benar gitu loh. Tapi ya ini udah berlangsung cukup lama, udah menjadi kebiasaan. Dan itu sebenarnya sih seperti saya rasa puasa itu kan nggak bukannya kerapannya orang jualan atau itu kemudian itu jadi batal atau jadi mengganggu, itu kan harus dari imannya gitu loh. Seperti negara Malaysia juga begitu, walaupun dia penduduknya 50% mungkin muslim sama non muslimnya itu kan berbanding hampir sama ya. Cuma kan mereka negara Islam, tapi mereka juga nggak segitu parahnya kayak kita gitu. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Hako. Pak Hadi, selamat pagi. Pagi. Silakan Pak. Menurut saya pertanyaan dari Pak SMLP ini juga agak menyesatkan. Harusnya pertanyaannya lebih jelas. Kemudian yang dilarang dibuka itu siang atau selama 24 jam dalam 30 hari bulan Ramadan. Karena setahu saya malam hari banyak yang buka bulan, rumah makan-rumah makan, itu tidak ada masalah. Dan dilarang dibuka itu biasanya di siang hari. Dan itu pun untuk dengan tujuan untuk menghormati orang yang berpuasa. Jadi kalau dia bukanya malam hari saya rasa tidak apa-apa. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Hadi. Dan berikutnya dengan Pak Fikri. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Silakan. Halo. Silakan Bapak. Oh ya, ini kalau pemahaman syariat hanya sekedar sebagai syariat, padahal apa-apa ibadah itu dipakai untuk memuliakan manusia lebih bermartabat. Tapi kalau kerjanya begini, maksa sana, maksa sini, ya nggak nyampe itu tujuannya. Itu aja Bu. Baik. Terima kasih Pak Fikri. Dan berikutnya dengan Bapak Ferry. Selamat pagi Pak Ferry. Halo, selamat pagi. Saya hanya mau berkomentar aja. Mohon volume radio dikecilkan sedikit Pak Ferry. Oke. Ya, silakan. Saya hanya berkomentar sama dengan Pak Hadi yang mengatakan bilang bahwa siang itu diperkenalkan untuk ditutup. Itu agak sedikit munafik ya, karena namanya orang kerja cari halal, selalu dihalang-halangi. Saya setuju dengan pendapat yang pertama tadi. Kita mau kerja halal atau dihalang-halangi, kita mau kerja apa ini sekarang jangan susah. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Ferry. Dan Pak Chandra berikutnya, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Silakan, tapi mohon volume radionya dikecilkan terlebih dahulu. Pertama, pertanyaannya cukup jelas. Pasti pertanyaannya adalah buka siang hari dong. Masa buka sejak maghrib sampai subuh, ya itu bukan, nggak perlu ditanyakan lagi. Terus yang kedua, ya kalau misalnya semuanya tutup, emangnya yang tidak puasa tidak makan. Yang penting kita saling menghormati lah. Nggak perlu ada SSA kayak begituan. Memang ini negara Islam apa? Baik. Terima kasih kembali Pak Chandra. Pak Ari, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Volume radio juga mohon dikecilkan kembali, Pak Ari. Ya, saya kira ini kita itu harus lebih lepas dari cara berpikir lama. Bahwasanya kita kalau berpuasa, ya itu kan lebih banyak ke pribadi hubungan kita dengan Allah, ya. Dan kita tidak istilahnya Allah yang tahu apa ada dalam hati kita. Maka itu juga, kalaupun banyak godaan itu enggak bisa dilepaskan itu yang namanya dunia. Kita masih hidup di dunia, ada badan, ada roh. Ya, makanya justru kita bisa berusaha untuk menahan keinginan badan ini. Nah, justru di situ nilainya itu. Cuma satu. Terima kasih kembali Pak Ari. Dan satu penelpon terakhir dengan Pak Arif. Selamat pagi. Pagi, Bu. Silakan Pak Arif. Jadi, mungkin Pak Sam ini juga kurang jelas nanti yang Bapak tadi ya. Itu keputusan siapa? Wali kota kah? Lurah kah? Atau anjuran kah? Jadi mungkin harus jelas. Kalau anjuran sih boleh-boleh saja, tapi keputusan kan itu ada dasar hukumnya, nggak begitu saja ya. Tapi mungkin juga Pak FM ini malah jadi seperti provokator nih. Harus jelas dulu lah. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali untuk Anda.